suaranya kompak ya. Patung kau ngerti itu sewelas hang ono ring dasar ati iki seni rari kote kongelarai natoni hang koyo ketiki. Thank you.